Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin wa ba'du. Rekan-rekan di manapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah kembali malam hari ini atas izin Allah kita berkesempatan untuk memanfaatkan waktu sejenak di malam hari ini untuk menambah ilmu kita agar menjadi benar di dalam mengabdi, bertaqarrub, mendekatkan diri dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita adalah prioritas dan itu adalah hak Allah yang tertinggi bagi kita. Dan agar salat kita menjadi benar, maka tidak boleh ragu, tidak boleh segan untuk senantiasa mempelajari dan mempelajari karena hukum salat ini adalah sangat panjang dan perlu untuk diketahui oleh setiap kita. Pada pekan yang lalu kita sudah bicarakan tentang masalah yang waktu itu sudah sampai pada pembahasan masalah niat. Dan saya sudah jelaskan seperti apa niat semestinya. Dan berikutnya adalah langkahin kita adalah takbir. Apabila kita sholat, maka niat dan niat itu adalah berikutnya adalah at-takbir. Nah, takbir ini adalah ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Dari sisi macam, takbir mempunyai dua macam. Ada namanya dikenal dengan takbiratul ihram, dan ada yang disebut dengan takbiratul intiqal. Takbiratul ihram adalah ketika kita membuka tentang sholat. Ya. Membuka sholat kita adalah dengan takbir. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis, bahwa beliau mengatakan miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kata beliau, kunci daripada salat adalah suci. Jadi kalau tidak suci, maka seolah salat tidak akan terbuka, artinya kita tidak akan masuk, artinya adalah salat kita tidak sah. Kemudian wa tahrimuha at-takbir, artinya adalah bahwa ketika kita sudah bertakbir, dan tentu sebelumnya adalah niat, berarti kita haram hukumnya untuk berkata, untuk bergerak, ataupun bekerja di luar dari prosedur dan tata cara sholat. Haram hukumnya. Berbicara bahasa sesuai dengan bahasa yang kita mampu, selain dari ajaran Muhammad SAW dalam sholat, tidak boleh. Bisa membatalkan sholat. Gerakan, jika gerakan kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga adalah menjadikan sholat kita menjadi batal. Karena takbir adalah pengharamnya. Jadi masuk dalam kawasan sholat adalah diawali dengan takbir. Wa tahliluha at-taslim, kata beliau. Dan penghalalan daripada sholat itu adalah taslim. Maknanya adalah salam ke kanan dan salam ke kiri, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan bahas di waktunya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah takbir. Nah, takbir itu adalah tentu mudah, karena dia adalah secara pengucapan, dia adalah dengan lafaz Allahu Akbar. Dan lafaz Allahu Akbar ini adalah merupakan apa yang diceritakan ataupun dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau ketika sholat mengajar kepada kita adalah idza qala al-imam Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Jadi imam Allahu Akbar, makmum juga adalah Allahu Akbar. Jadi dalam sholat yang dikomentari oleh Rasul bahwa dia adalah sholatnya termasuk yang perlu diperbaiki, yaitu orang yang sholatnya jelek pada waktu itu, juga Rasul mengatakan bahwa kata beliau, la tatimmu sholatu ahli ahadin minan nas hatta yatawadda. Sholat seseorang siapapun dia dari manusia adalah tidak akan benar dan sah kecuali setelah berwudu. Lalu kemudian berikutnya adalah dikatakan oleh beliau, summa yakulu Allahu Akbar. Nah, jadi kalimat takbir itu maksudnya adalah Allahu Akbar. Dalam bahasa Arab, Allahu Akbar dihikayatkan dengan kata namanya adalah at-takbir. Sebagaimana kita katakan la ilaha illallah, dikatakan dalam bahasa Arab disebut dengan at-tahlil. Dan misalnya subhanallah dikatakan dalam bahasa Arab namanya at-tasbih. Dan seterusnya. Jadi At-takbir, rekan dakta dimanapun Anda berada, disebut takbir karena di dalamnya adalah membesarkan Allah. Kabbara yukabbiru takbiran, yang artinya adalah Allah Maha Besar. Ketika kita mengatakan bahwa Allah Maha Besar, maka berarti kita membesarkan Allah. Ketika mengatakan bahwa Allah adalah besar, artinya adalah kita takbir, yakni membesarkan Allah SWT, mengatakan bahwa Allah SWT adalah Maha Besar. Nah, takbir itu tadi saya katakan adalah ada dua macam. Ada takbiratul ihram dan ada kemudian disebut dengan takbirat al-intiqal. Di dalam hadis dan diriwayatkan oleh Aisyah bahwa kata beliau, kana Rasulullah SAW yastaftihus salata bitakbir. Adalah Rasulullah SAW itu membuka salatnya dengan takbir, wal qiraat bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan itu adalah sampai dengan akhir tata cara salat yang akan kita bahas berikutnya. Jadi membuka salat dengan takbir. Di dalam hadis yang lain melalui Abdullah bin Umar mengatakan bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lirruku'i, bahwa kata beliau apabila membuka salat Rasul itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini mari kita betulkan sekarang dari mulai sini. Tidak sedikit dari kaum muslimin, bahkan mungkin rekan dakta, adalah mengangkat tangan dalam sholat itu sembarangan. Ya, sehingga tidak sesuai dengan cara Rasul. Padahal kita dianjurkan untuk sholat itu sesuai dengan Rasul semasa dalam sholat. Nah, sekarang perhatikan. Di dalam hadis ini adalah diceritakan, dikisahkan, dipaparkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasul itu apabila bertakbir membuka sholat adalah dengan cara mengangkat kedua tangannya hadwa mangkibaihi sejajar dengan kedua bahunya. Dan itu adalah dilakukan dalam beberapa kali. Kata beliau, idza iftataha shalah, jika membuka sholat. Wa idza kabbara liruku, apabila bertakbir hendak ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, rafa'ahu makadzalik. Jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku atau yang kita sebut dengan i'tidal, juga mengangkatnya demikian pula. Nah, jadi rekan dakta dimanapun Anda berada, ini adalah harus kita lakukan. Jadi sejajarkan tangan kita menghadap ke kiblat, lapak tangannya jarangkan, jangan terlalu jarang, jangan terlalu rapat, sedang-sedang saja jari kita, dan kemudian ujung daripada jari itu adalah sejajar dengan bahu kita. Dan itu dilakukan oleh kedua tangan kita. Jadi kanan dengan bahu kanan, tangan kiri dengan bahu kiri. Itu adalah ketika kita bertakbir, maka gerakan tangan kita adalah seperti itu. Adapun takbiratul intiqal, maka banyak di dalam beberapa hadis Rasul menjelaskan pada kita, misalnya melalui hadis Abu Hurairah. Kata beliau, kana Rasulullah SAW iza qawma ila salah yukabbiru hina yakumu summa yukabbiru hina yarka. Kata beliau, Rasul itu apabila berdiri untuk sholat, beliau bertakbir ketika beliau berdiri, kemudian beliau bertakbir ketika beliau ruku, kemudian di dalam akhirnya berikutnya dalam hadis ini juga yang sama, kata beliau, summa yukabbiru hina yahwi, ketika beliau akan kemudian sujud, itu juga bertakbir, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian bertakbir pula ketika mengangkat kepala beliau, summa yukabbiru hina yasjud, kemudian bertakbir ketika bersujud, summa yukabbiru hina rafa'u ra'sahu yarfa'u ra'sahu, bertakbir pula ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, summa yaf'alu zalika fi salatihi kulliha. Demikian oleh Rasul, takbir itu selalu dikatakan dan dikerjakan oleh Rasul dalam seluruh salat beliau, hatta yaqdiha, sampai dengan beliau menyelesaikan salat itu, wa yukabbiru hina yaqumu minataini ba'dal julus, bahkan beliau bertakbir pula ketika beliau berdiri dari rakaat yang kedua. Rekan dakta dimanapun Anda berada, bisa dipastikan bahwa inilah yang disebut dengan takbiratul intiqal. Maknanya adalah intiqal itu berpindah. Setiap kita berpindah dari gerakan yang satu ke gerakan yang lain, kita mengatakan Allahu Akbar. Dan tentu misalnya juga ada hadis melalui salah seorang sahabat bernama Mutarrif ibnu Abdullah, bahwa kata beliau, sholaitu ana wa Imran ibnu Husain khalfa Ali ibn Abi Talib, bahwa aku sholat bersama Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Talib. Fakana idza sajada kabbara. Beliau itu apabila sujud bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara. Apabila beliau angkat kepala beliau bertakbir. Wa idza nahadha min raka'atain kabbara. Jika beliau juga bangun dari rakaat kedua, beliau bertakbir. Ini menunjukkan rekan-rekan bahwa takbir itu dilakukan dengan cara seperti yang tadi dikatakan adalah Allahu Akbar dan disejajarkan dengan kondisi gerakan kita, kapan kita bergerak, dan kalau itu takbiratul ihram berarti takbir yang menandai haramnya kita berbicara dan bergerak selain ucapan dan gerakan sholat. Tetapi kalau kita sudah masuk sholat, maka gerakan kegerakan adalah ditandai dengan takbir tersebut. Nah, sembari takbir tadi adalah apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah angkat tangan kita kedua-duanya, yang kanan sejajar dengan bahu kanan dan tangan kiri sejajar dengan bahu kiri. Lalu setelah itu adalah tentu bahwa takbir itu sendiri adalah bisa dengan kadang-kadang dengan suara yang kemudian terdengar. Kalau beliau menjadi imam Rasulullah SAW, maka takbir beliau itu terdengar oleh orang yang di belakangnya. Bahkan kalau tidak terdengar, maka kemudian ada yang menyampaikannya ke arah belakang, dan itu akan kita bahas. Tetapi ingat-ingat bahwa ini adalah yang harus kita lakukan. Di dalam riwayat, dan ini adalah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui pergerakan dan gerakan beliau dalam sholat, adalah bahwa kana yarfa'uhumma mamdudatul asabi'. Perhatikan bahwa ketika beliau mengangkat tangan keduanya itu adalah jari-jarinya adalah menjulur, yakni berdiri begitu. La yufrij bainahuma wa la yadumuha. Tidak membuka sekali dan tidak mengerutkannya, tidak merapatkannya. Dan itu adalah sampai dengan kedua bahu. Ada juga dalam riwayat bahkan kata beliau warubbama kana yarfa'uhu hatta yuhadhi bihima furu' uzunai atau syahmat uzunaihi, bahwa Rasul juga terkadang adalah mengangkat kedua tangan itu sampai dengan ujung jarinya itu sejajar dengan daun telinga kita. Jadi bisa dicoba gitu, mungkin melalui cermin, kalau sejajar dengan bahu seperti apa, kalau sejajar dengan telinga seperti apa. Itu adalah kira-kira yang kemudian kita adalah harus perhatikan. Setelah kita bertakbir, apa yang harus dilakukan? Tangan kita adalah harus kembali sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila beliau sholat, maka meletakkan tangan kanannya di atas yang kiri. Karena Rasulullah SAW yada'u yadahul yumna ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan itu adalah termasuk apa yang harus kita patuhi. Tidak boleh kebalik. Ya. Dan kemudian tangan kanan di atas tangan kiri itu di sebelah mana? Ada tiga yang memungkinkan kita lakukan. Karena yada'ul yumna ala dhahri kaffihil yusra. Rasul terkadang meletakkan tangan kanan itu adalah di atas punggung telapak tangan sebelah kiri. Jadi telapak tangan, punggung telapak tangan sebelah kiri begitu, kemudian ditaruh di atas dadanya. Berikutnya, atau ar-rusghi. Ar-rusghi adalah pergelangan tangan. Ya. Nah, atau as-sa'id. As-sa'id adalah lengannya begitu. Nah, ini adalah sampai dengan di sini itu adalah jadi tiga, di atas telapak tangan, di atas pergelangan tangan, dan di atas lengannya. Itu adalah tempat di mana kita meletakkan tangan itu sendiri di dalam sholat. Dan itu adalah di mana letakannya? Kana yadu'uhuma 'ala sadri. Rasul meletakkannya berikutnya di atas dada. Bukan di perut ya? Bukan di perut. Oleh karena itu, maka sudah praktis sekali. Begitu takbir, takbir sudah selesai, tangan kita letakkan di atas kanan. Lihat kondisi. Kalau jam adam kurang rapat, maka tidak mungkin di atas telapak tangan. Tapi di atas, mungkin di atas pergelangan atau di atas tadi ya, lengannya. Jadi ini adalah cara. Kemudian setelah itu letakkan di atas dada. Dan baik, dada itu adalah kalau ibu-ibu adalah apa namanya buah dadanya. Mm-mm. Jadi bukan di atas leher begitu ya. Mm-mm. Di bawah leher persis. Leher persis. Mm-mm. Tidak. Mm-mm. Yang dimaksud dada itu adalah di tempat di mana di situ letak dada kita. Okay. Nah, itu baik. Adalah meletakkan tangan kita. Yeah. Berikutnya nanti kita bahas kembali tentang mm-mm. mata kita. Kemana baik. Mata kita harus memandang, apa yang harus kita ucapkan. Demikian. Rekan dokter dimanapun Anda berada, berikutnya adalah kita lanjutkan. Setelah tadi kita bertakbir, dan bertakbir itu adalah dengan mengucapkan tentu Allahu Akbar, dan Allahu Akbar itu maknanya adalah Allah Maha Besar, dan konsekuensinya adalah kita harus menganggap besar terhadap zat Allah dan syariat Allah, dan aplikasi hidup kita harus menjadikan Islam dan syariat Islam adalah prioritas daripada yang lain. Ini adalah lafaz pertama yang harus kita pahami dari sholat. Jangan sampai kita mengatakan Allahu Akbar, tapi tidak paham apa itu Allahu Akbar. Tidak mengerti apa tuntutan Allahu Akbar. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian mereka waktu sholat dikumandangkan hayya alas salah, hayya alal falah. Mari sholat, mari kita beruntung. Tidak sedikit dari mereka bukan saja adalah melakukan perbuatan yang meninggalkan sholat itu sendiri, tetapi malah mereka berbuat dosa di saat waktu sholat dan di saat sholat itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sedikit mereka yang waktu sholat tidur, yang tidak sedikit dari mereka waktu sholat nonton TV, tidak sedikit dari mereka waktu sholat adalah rapat, dan bahkan tidak sedikit dari pada mereka kaum muslimin yang waktu sholat mereka gaple, mereka judi, mereka zina. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan waktu di mana mereka hendaknya besarkan Allah, patuh pada Allah, memenuhi panggilan Allah, malah mereka tidak punya rasa malu. Seolah mereka tidak meyakini bahwa Allah melihat dan memantau mereka. Mereka berbuat maksiat pada Allah. Mereka melawan Allah. Mereka nyembelihkan Allah SWT. Dan ini adalah berarti tidak menganggap bahwa Allahu Akbar. Rekan dokter dimanapun Anda berada, sadari. Lafaz pertama ini harus kita katakan dengan sesungguhnya. Allah Maha Besar. Dan karena itu syariat Allah lah yang harus kita tinggikan, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita hormati, yang harus kita agungkan, yang harus kita junjung tinggi, dan pada akhirnya adalah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar kita kumandangkan, lalu tadi sedekap di mana diletakkan dan bagaimana tangan kanan dan kiri, berikutnya adalah mata kita. Mata kita adalah hendaknya tertuju ke tempat sujud. Di mana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi antara lain, mengatakan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ard, bahwa Rasul itu apabila salat maka menundukkan pandangan dan kepalanya dan bahkan melemparkan pandangannya menuju bumi, tanah di mana dia akan bersujud. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW ketika kita sholat. Dan sebaliknya, jangan kemudian tengak-tengok, lirak-lirik, ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Tidak. Tidak boleh. Rekan dokter dimanapun Anda berada. Karena apa? Karena Rasulullah SAW melarang. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis, kana yanha anir raf'il basari ila sama. Rasul melarang orang yang sedang sholat mengangkat pandangannya menuju ke langit. Jadi adalah tengok-tengok ke atas, dan itu adalah tidak boleh. Oleh karena itu, maka hendaknya ini diperhatikan baik-baik. Bukan saja nengok ke langit, tapi lirak-lirik. Lirak-lirik juga adalah tidak boleh, karena kata Rasul mengatakan, fa'idha sallaitum fala taltafitu. Jika kalian sholat, maka jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Bahkan yang demikian itu adalah merupakan seperti halnya syaitan nyopet. Ya. Ikhtilas yakhtalisuhu as syaitan dalam hadis. Jadi syaitan mengalihkan perhatian itu sehingga mereka adalah menjadi orang yang melirik lirik kanan dan lirik kiri. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikutnya adalah kita berpindah kepada doa iftitah. Doa iftitah itu adalah disebut doa iftitah karena dia doa berisi permohonan, iftitah karena dia pembukaan. Bayangkan setelah takbir kita membuka. Membuka apa? Membuka sholat kita dengan minta. Dan karena itu memang sholat disebut doa. Karena memang isinya minta. Nah, Rasulullah SAW banyak memberikan kepada kita contoh. Bagi mereka yang mungkin sulit, yang panjang, Allah Rasulullah SAW contohkan yang pendek. Bagi mereka mungkin yang susah, maka beri oleh Rasulullah SAW yang mudah. Bahkan hanya sekedar takbir, tahmid, tasbih, bahkan tahlil, itu adalah juga ada riwayatnya. Nah, oleh karena itu, Islam adalah mudah, tidak ada sulit. Yang paling penting adalah harus ada tumbuh dari kita kemauan bagaimana agar kita ini adalah memenuhi dan mematuhi apa yang menjadi aturan Allah untuk kita sebagai hambanya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sadarilah bahwa saya dan antum semua adalah hamba Allah. Tidak boleh hidup di atas permukaan bumi ini sekarep sendiri. Harus sesuai dengan aturan Allah. Siapa yang sesuai dengan aturan Allah, Allah akan berikan dia pahala dan ganjaran yang besar. Siapa yang menyalahi, Allah ancam dengan ancaman yang pedih berupa jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, doa yang kita panjatkan di dalam doa iftitah atau pembuka sholat ini adalah ada beberapa beragam. Saya tidak akan bacakan semua, antara lain mungkin yang pendek, yang panjang. Misalnya adalah ada doa, dan ini doa ini termasuk mestinya kita pakai ini. Pakai, kita gunakan, bahkan bila perlu tidak mengapa, diseringkan. Karena kita butuh dengan isi doa ini. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa Rasul adalah apabila membaca doa iftitah, adalah kata beliau dengan mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu yang pertama. Disambung, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allahumma ghsilni khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Rekan-rekan, dimanapun Anda berada, permintaan ini sungguh sangat-sangat besar. Dan Allah SWT menunjukkan bahwa Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Karena hadis ini adalah wahyu, berasal dari Allah SWT juga. Ketika ini diajarkan kepada kita, menunjukkan bahwa aku, kata Allah, adalah Maha Penghapus dosa, Maha Pengampun dosa, bahkan pencuci dari berbagai noda dosa. Kata Rasulullah SAW dalam makna doa ini adalah Allahumma ya Allah ba'id, jangan salah bacanya. Ada orang yang mengatakan ba'id, itu salah. Yang benar adalah ba'id, ba'nya yang panjang. Artinya jauhkan, ya Allah jauhkan. Baini antara aku wa baina khotoyaya, dengan kesalahanku, kama ba'adta sebagaimana engkau jauhkan, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Subhanallah. Barat dengan timur, bukankah itu jauh? Tidak bisa disentuh begitu saja. Bahkan mungkin kalau kita terbang dengan pesawat pun, dengan puluhan juta kita perlu. Tetapi subhanallah, kita bermohon pada Allah agar kesalahan kita dijauhkan dengan sedemikian rupa jauhnya. Tetapi memang sebagai manusia yang tidak luput daripada dosa, ya dosa lagi, tapi selalulah dalam lima waktu kita sholat, minimal kita panjatkan doa ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku adalah sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Berikutnya, Allahumma naqqini. Ya Allah, sucikanlah aku, basuhlah aku min khotoyaya, dari kesalahanku. Berarti kita mengaku bahwa kita adalah berdosa. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya, dijernihkannya baju yang putih dari noda. Bayangkan kalau kita sekarang zamannya rinso, zamannya surf, zamannya deterjen, zamannya alat pembersih. Sampai dengan sedemikian rupa, sesuatu yang ternoda menjadi kembali cemerlang, menjadi kembali dia adalah putih, bersih, jernih dengan berbagai alat dan teknologi. Kita mohon pada Allah dengan mengatakan, ya Allah, bersihkan, murnikan, jernihkan aku dari kesalahanku sebagaimana engkau jernihkan baju putih daripada noda. Rekan dakta dimanapun Anda berada, siapa yang diantara kita tidak butuh itu? Setiap kita butuh itu. Bahkan yang ketiga, kata beliau, Allah maghsilni, ya Allah basuhlah aku. Min khotoyaya, daripada kesalahanku, mirip dengan yang kedua, mirip yang pertama. Tetapi pengucapan dan pelafazan ini bervariasi menunjukkan bahwa agar kita tidak bosan. Walaupun mintanya adalah mirip dan mirip, tetapi dengan pengucapan yang berbeda, itu adalah bagian dari seni dalam bahasa Arab. Tetapi bukan hanya seni, tapi dia adalah makna yang tinggi. Ya Allah, basuhlah kesalahanku dengan air, dengan salju, dengan barad. Barad itu adalah dia seperti hujan es. Ya. Dia adalah salju tapi berbentuk butiran. Jadi hujan es namanya barad. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, setiap kita bersalah, setiap kita adalah bernoda, setiap kita punya dosa. Dan itu adalah kita harus yakini, harus kita imani bahwa yang bisa menghapuskan, mengampuni itu adalah Allah Rabbul Alamin. Dan karena itu, maka jangan segan, katakan ini, ungkapkan ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita. Ya Allah, jauhkan kita dari dosa. Ya Allah, hapuskan aku dari dosa. Ya Allah, basuhlah aku dari dosa. Rekan dakta, dimanapun Anda berada, hadisnya adalah tidak perlu diragukan lagi. Hadisnya level tertinggi ini. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan. Al-Imam Muslim di dalam sahihnya meriwayatkan. Menunjukkan bahwa ranking satu dalam permasalahan ini. Rekan dakta, dimanapun Anda berada, ada hadis yang lain, misalnya tetapi agak panjang. Misalnya, adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Allah oleh Al-Imam Muslim, yaitu di dalam lafadznya, langsung saya bacakan matannya, kata beliau, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku hadapkan wajahku ini. Kemana aku hadapkan? Lilladzi fatharas samawati wal ard, terhadap yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dalam keadaan lurus, musliman, dalam keadaan aku ini seorang muslim, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang yang tergolong musyrik. Lalu kata beliau, diajar kepada kita, diteruskan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, nusuk ibadahku, mahyai kehidupanku, wa mamati kematianku, lillah, aku persembahkan untuk Allah, Rabb, penguasa semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika, dengan seperti itu umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim yang pertama kali. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sungguh, ini adalah doa yang semuanya tidak sepele, bermakna yang sangat dalam, bermakna sangat tinggi, perlu penjiwaan, perlu penghayatan. Dan jika ini dipanjatkan oleh kita dengan hati yang khusyuk, dengan kita faham maknanya, jauh dari lalai, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan apa yang kita minta. Ya Allah, aku hadapkan, aku menghadapmu, Rabb semesta alam, dalam keadaan aku lurus, muslim, dan aku tidak musyrik, dan mengatakan bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku untuk Allah. Jangan gombal nih. Mengatakan sholatku untuk Allah, ibadahku untuk Allah, tapi ada juga datang ke dukun, datang tukang sihir, datang ke tukang peramal, datang ke tukang magic, ya, orang pintar katanya. Ini semua berarti penyalahgunaan. Dia mengucapkan itu dalam sholatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi prakteknya, dia tidak faham bagaimana menapakkan kakinya yang sesungguhnya. Dia katakan bahwa wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ternyata dia ternyata adalah berhamba untuk hawa nafsunya dan seterusnya. Oleh karena itu, maka marilah kita bersama-sama saling tolong-menolong, saling tegur sapa, saling menasihati agar kita benar-benar berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nah, kalau kita berikan untuk yang lain, maka kita akan menjadi konyol dan merugi. Rekan akta dimanapun Anda berada, ada misalnya doa yang lain. Kata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, misalnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan lain-lain. Kata beliau, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanak, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, engkau maha terpuji, wa tabarakasmuka, namamu yang penuh dengan berkah, wa ta'ala jadduka, penyebutanmu maha tinggi, wa la ilaha ghairuk, tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya melainkan engkau. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah semua tauhid. Menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, mengatakan bahwa kita adalah banyak salah, mengatakan bahwa kita adalah menyesal, dan kemudian menganggap bahwa Allah adalah pengampun. Tidak ada yang berhak untuk dimintai kecuali Allah. Allah maha suci, Allah maha tinggi, tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah. Semua itu adalah kita ikrarkan ketika sholat. Tapi kenapa ini kurang bermakna? Mana nyawa itu dalam kehidupan kita? Rekan dakta, ini adalah apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam permasalahan tentang masalah sholat, mungkin tentang bacaan-bacaan ini, apabila kita sudah memahaminya, maka insya Allah ta'ala kita akan menjadi orang yang mengerti bagaimana semestinya dalam hidup. Tetapi kalau sholat kita adalah bacaannya tidak benar, artinya tidak mengerti, hatinya ketika sholat lalai, sibuk dengan perkara duniawi, maka sesungguhnya apa yang akan berisi? Sholat kita sudah tertunaikan. Dosa kita insya Allah sudah tidak berdosa lagi karena kita sudah sholat. Bisa jadi sholat kita sah, tetapi ruh sholatnya mati. Tidak ada kehidupannya, sehingga tidak berperan. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Bahwa sungguhnya sholat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, masih banyak lagi doa-doa iftitah yang jenis lain, dan mungkin saya isyaratkan pada seperti kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh beliau Syaikh Nasiruddin Al-Albani. Tapi apa yang tadi saya sampaikan adalah supaya kita memahami bahwa ada banyak cara kita berdoa iftitah, walaupun bagi yang mungkin kurang menguasai bahasa Arab, butuh yang pendek saja dan kemudian dilanggengkan. Tetapi bagi kita yang mungkin ingin mengetahui dan melaksanakan sunnah, boleh kita hafal beberapa doa sehingga kita bervariasi, bisa pakai ini, bisa pakai itu, dan tentu semuanya maknanya adalah sangat terpuji, sangat luhur, dan kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap kita butuh pengampunan, butuh penghapusan dosa, butuh hidayah dan petunjuk dari Allah, butuh kasih sayang Allah, dan seterusnya. Demikian. Iya. Baik rekan, atau demikian tadi adalah mukadimah yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rofi LC tentang takbir dan doa iftitah, di mana nanti Anda bisa kembali bergabung menyampaikan partisipasi pertanyaan. Silakan kami undang di segmen berikutnya di line telepon. Sambil kita menunggu penelpon, ya sudah ada rupanya, sudah disapa oleh Mas Firman. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Damin di Semper. Pak Damin di Semper, silakan Pak. Tanya dulu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau nanya ini Ustaz, di saya sering mendengar kalau sholat berjamaah sebelum takbir itu imam suka membaca ta'awuz bismillah, kemudian surah An-Nas, maksudnya itu untuk mohon perlindungan dari godaan setan itu. Apakah itu dibenarkan, dianjurkan atau gimana Ustaz? Yang kedua, misalnya mengenai sholat sunnah qiyamul lail, apakah sholat tahajud itu dengan tarawih itu jumlah rakaatnya sama kan? Ya. Tahajud dengan tarawih ya Pak ya? Iya. Apakah jumlahnya sama itu jumlah rakaatnya? Dan apakah memang ada zikir khususnya kan? Satu lagi saya mau nanya pendapat Ustaz ini. Saya punya buku beli di toko buku Dakes, belum lama beli Al-Azkar Ustaz, karangan Imam An-Nawawi. Itu isinya mengenai doa dan zikir. Bagaimana menurut saya? Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda di Semper ya. Pak Damin sudah bertanya di malam hari ini 8816363. Kembali kita sapa. Halo, assalamualaikum dokter. Pak Taufik di Keranji. Pak Taufik di Keranji. Betul. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini mengenai sholat ya. Kalau di kampung saya kan udah biasa dari dulu gitu. Kalau mau sholat itu diawali dengan majalah pad usori itu ya. Itu gimana hukumnya Ustaz? Sedangkan kan saya kalau dulu ya kebanyakan emang ngikutin orang-orang banyak seperti itu. Misalnya sholat maghrib, usori, pardon maghribi, arbarokatim, syabdilatibati, adalilahi ta'allahu akbar. Itu bagaimana hukumnya, mohon penjelasan gitu ya. Ya. Apakah dibolehkan apa enggak? Apa kita cukup baca Allahu Akbar aja? Baik. Itu saja, itu Pak. Aja, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Silakan Ustaz ditanggapi dulu yang dua ini, silakan. Ya. Pertanyaan pertama dari Pak Damin di Semper ya, ada tiga pertanyaan. Pertama adalah imam apabila hendak menjadi imam takbir memimpin sholat, lalu ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah gitu ya, lalu baca al-falaq, baca an-nas begitu. Nah ini ada sunnahnya atau tidak gitu kan? Yang jelas tidak ada, itu pasti tidak ada. Kalau selalu dirangkaikan ini dengan masalah sholat, walaupun kita nanti akan kita bahas ini di dalam dua perkara, sholat berjamaah dan beberapa kekeliruan di dalam sholat. Nah, ini pun akan terulang kembali. Tetapi sebagai jawaban untuk Pak Damin, bahwa yakin Pak, tidak ada itu runtutan, urutan, sistematika sholat diawali dengan ta'awudz, basmalah dan seterusnya. Betul, baik. Siapa yang mengatakan bahwa ta'awudz jelek, basmalah jelek, al-falaq jelek, an-nasir? Tidak ada. Orang yang mengatakan itu jelek, orang itu tidak berakal. Yang saya maksud bukan urusan berakal tidak dia berakal, baik atau tidak, layak atau tidak. Tetapi kan kita harus memahami bahwa kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini lafaz ini harus hafal, setiap muslim harus hafal nih. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti salat kita tuh harusnya melihat salat Rasul. Apa yang kita lihat dari salat Rasul, kita tiru, kita praktekkan itu. Yang tidak ada berarti tidak boleh mengada-ada. Kalau itu adalah ada pada zaman Rasul, ada dilaksanakan oleh Rasul. Rasul apabila jadi imam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, begitu. Ada, nah kita kerjakan. Kalau tidak ada, jangan. Tadi ada bahkan masalah Allahu Akbar. Apabila menjadi imam, imam itu mengatakan Allahu Akbar sampai orang yang berada di shof pertama itu mendengar jelas tentang takbirnya Rasulullah SAW. Nah, tidak didengar tentang perkara lain selain takbir. Oleh karena itu, Pak Damin, saya dengan Pak Damin sama, adalah tidak boleh menganggap baik sesuatu yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Tidak menggunakan ta'awud, tidak menggunakan basmalah, tidak al-falaq, tidak an-nas. Kalau itu dirangkaikan dengan sholat. kalau dianggap bahwa itu adalah hanya sekedar bismillah mengawali ibadah begitu, alhamdulillah selesai daripada ibadah, itu beda. Tapi ini adalah memang kerutinan ini. Nggak tahu dari mana sunnahnya gitu. Bahwa Al-Falaq An-Nas dijadikan sebagai pengusir setan supaya sholat kita adalah khusyuk. Padahal tetap saja setelah ini dibaca juga, ya imam, ya makmum sama saja lalai. Oleh karena itu tentu apalagi kalau tidak katanya, tentu yang benar adalah bahwa tinggalkanlah sesuatu yang mungkin mood kita baik tetapi tidak ada contohnya. Karena harus kita pahami dalam ibadah, dalam Islam itu adalah terpaku pada contoh. Kalau tidak ada contoh, jangan coba-coba. Ibadah kita nanti sia-sia. Demikian Pak Damin. Kedua, masalah qiyamul lail. Qiyamul lail atau disebut juga tahajud. Kalau bulan Ramadan disebut juga qiyamul Ramadan. Ada juga disebut sholatul lail. Sholatul lail, ya. Perhatikan Pak Abdamin, empat istilah ya. Sholatul lail, qiyamul lail, tahajud, qiyam Ramadan, dan juga qiyam Ramadan ini pada bulan Ramadan disebut dengan sholatul tarawih. Nah, ini adalah bilangan rakaatnya adalah tidak lebih dari 11. Tidak di bulan Ramadan, tidak di luar bulan Ramadan. Istri Rasul, beliau Aisyah radhiyallahu anha telah memberitakan pada kita bahwa Rasul itu adalah la yazidu an atau ala ihda asyrata raka'ah. Tidak lebih daripada 11 rakaat. La fi Ramadan wa la fi ghairi Ramadan. Tidak pada bulan Ramadan dan tidak pada luar bulan Ramadan. Jadi kalau begitu 11. Yakin itu yang benar dari Rasul, 11. Kemudian apakah punya zikir yang khusus? Tidak ada. Tidak ada zikir khusus. Hanya bagian dari tabarruk dengan amal soleh kita sendiri adalah apabila kita selesai sholatnya, selesai membaca Qur'annya, boleh kita memanjatkan sesuatu yang kita inginkan dari Allah SWT. Diberi petunjuk, dimudahkan hidup, ditetapkan dalam Islam, diberi rezeki yang lapang, dan silakan. Tapi intinya adalah bahwa doa untuk itu adalah tidak ada kecuali adalah ketika kita bangun malam, maka itulah belum sholat malam, belum tahajud. Ketiga adalah buku tadi. Beli buku namanya Al-Adhkar, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Betul, itu buku adalah termasuk buku yang agung, buku yang sangat besar maknanya. Setiap kita mestinya muslim harus punya. Hanya saya tanya mungkin silakan Anda periksa dalam buku itu tulisan Imam Nawawi atau ringkasan atau disebut di situ Sahih Al-Adhkar. Kalau Sahih Al-Adhkar, saya ikut waktu itu mengkoreksi kitab itu ya. Jadi dipilih kitab itu yang sahih-sahihnya saja, yang dhaifnya ditunda, ditinggalkan, yang sahihnya adalah kemudian diringkas dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau bahasa Arabnya, asli dari bahasa Arabnya, akan menjadi tebal itu bukunya. Bukunya adalah kecil dalam bahasa Arab, tapi kecil juga tulisannya, sebesar-besar semut. Nah, oleh karena itu, akan menjadi besar kalau bahasa Indonesia. Tetapi mudah-mudahan, yang di tangan Anda, Pak Damin, adalah Sahih Al-Adhkar, ya, sehingga sudah dikoreksi, sudah sedemikian rupa, disortir tentang hadis-hadisnya yang memang insyaallah hadis yang makbul saja. Yang jelas kitab itu adalah harus dimiliki, penting agar kita bisa memilih doa dan zikir yang tentu adalah sangat kita perlukan dan cocok bagi kebutuhan kita, atau ketika kita adalah meminta mempunyai kebutuhan kepada Allah SWT. Demikian Pak Damin di Semper. Kedua, Pak Taufik di Keranji bertanya tentang tadi dikatakan ittiba'ul aksariyah, mengikuti kebanyakan orang. Yang saya nasihati adalah bahwa Pak Taufik dan siapa saja dari pendengar Dakta dimanapun Anda berada, yakini bahwa Islam itu adalah dibangun di atas mengikuti sunnah dan tidak mengikuti kebanyakan. Tidak mengikuti nenek moyang, tidak mengikuti orang besar, tokoh, ajengan, kiai, ustadz, atau siapa saja. Tidak. Islam tidak didasarkan pada mengikuti semua itu. Islam mendasarkan ajarannya adalah hanya dengan mencontoh dan mengikuti Muhammad Rasulullah SAW. Setiap kita tidak bisa sampai pada Allah kalau tidak melalui Rasulullah SAW. Bayangkan Allah SWT berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat pada Rasul, berarti dia telah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau begitu, kalau kita tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul, kita sulit bisa dikategorikan taat pada Allah. Rasul adalah jembatan bagi kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, salatlah, ibadahlah sesuai dengan contoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertanyaan ini, yaitu masalah usolli, dipastikan, Taufik, dipastikan bahwa usolli fardhu zuhri, fardhu asri, fardhu subhi, dan seterusnya, dengan melafazkan niat itu, tidak pernah ada pada zaman Muhammad Rasulullah SAW, tidak pernah pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada pada zaman tabi'in, tidak ada pada zaman tabi'ut tabi'in, bahkan al-imam as-syafi'i dinyatakan bahwa bukan maksudnya itu. Yang dimaksud adalah bukan melafadkan daripada niat. Di dalam saya bawakan pada pekan yang lalu adalah kitab ditulis oleh al-imam ar-rafi'i namanya, bernama kitabnya adalah Syarhu al-Wajiz. Kata beliau, qala al-jumhur, yakni Asy-Syafi'iyyah. Jadi kebanyakan orang-orang dari kalangan Syafi'iyyah, mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa lam yurid Asy-Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i tidak menghendaki radhiyallahu anhu i'tibar at-talaffuz bin niyyah, untuk bahwa niat itu dengan dilafadzkan. Wa innamal murad bit takbir, yang harus dilafadzkan itu adalah takbir. Wa innas salata bihi tan'aqid, salat itu dengan takbir itu terjadi. Jadi kalau begitu bukan dengan melafadzkan niat, tapi dengan Allahu Akbar. Oleh karena itu tadi Bapak sudah bertanya apakah hanya cukup dengan takbir. Betul Pak, yang dilafadzkan oleh mulut kita adalah Allahu Akbar. Adapun hati, maka kita berniat di dalam hati agar kita memfokuskan, menghususkan apa yang akan kita lakukan dalam ibadah kita kerjakan itu. Demikian Pak Taufik, mudah-mudahan puas bahwa tidak dengan mengucapkan usolli langsung berniat dalam hati kemudian takbir untuk setiap sholat. Demikian. Iya, baik, kita langsung saja menyapa rekan data di SMS, sudah cukup banyak, kita akan coba bacakan di antara dari Pak Ahmad di Tambun. Bacaan doa iftitah yang paling sahih itu doa yang mana Ustaz ya? Kemudian ada juga pertanyaan, setelah ruku apakah tangan kembali ke dada atau ke bawah? Kemudian juga ada rekan data di 5479, benar atau tidak Ustaz ya, saat kita membaca doa iftitah jari telunjuk tangan kanan kita dijulurkan? Satu lagi sekaligus juga buat kesimpulan nanti Ustaz, dari hamba Allah di Tambun, apakah setiap sholat sunnah, misalnya sholat malam, harus dimulai dengan membaca doa iftitah? Silakan. Ya, yang pertama tadi adalah tentang mana doa iftitah yang termasuk paling sahih ya, ya. Dan termasuk bagi kita hendaknya dikerjakan. Tadi sudah saya sebutkan di dalam kajian bahwa kalau kita mau mengambil yang paling sahih, maka menurut ahli sunnah wal jamaah, hadis yang paling sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan oleh al-imam Muslim. Nah, hadis berkenaan dengan doa iftitah yang diriwayatkan oleh keduanya ini adalah tadi yang hadis yang pertama kali yang saya ajarkan, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i wassalji wal barad. Nah, itu adalah termasuk hadis yang paling sahih karena diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim, bahkan imam-imam yang lain. Jadi tadi hadis itu mudah-mudahan bisa dicatat, bisa didengarkan, Dan mungkin saya anjurkan khusus untuk pelajaran sholat ini tidak mengapa bagi rekan dakta sediakan alat perekam begitu ya. Karena saya akan ajarkan cara membacanya juga. Tidak sedikit dari kaum muslimin dalam membaca bacaan sholat salah bacanya. Nanti mungkin bisa kita apa namanya sama-sama untuk apa namanya. Nah seperti tadi doa iftitah itu cara bacanya begitu. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada rekaman bisa diulang-ulang sehingga bisa membenarkan bacaan. Jadi demikian. Kedua adalah ada tanya tentang masalah ruku i'tidal. Sebenarnya kita belum bahas tetapi tidak mengapa sekilas bahwa keadaan tangan kita dalam sholat itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Iya. Itu dalam keadaan sholat. Bukan menggelayut begitu, tergantung. Tetapi adalah di atas dada. Jadi dia akan turun dari posisi itu ketika dia ruku, ketika dia sujud, ketika di antara dua sujud, ketika tasyahud, karena ada dalilnya. Maka ketika tidak ada, seperti yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka dalam keadaan i'tidal itu tangan kembali ke dada. Nah, kita bahas nanti insya Allah mungkin pertemuan akan datang. Berikutnya adalah tadi tentang yang ketiga. Yang ketiga adalah mengenai ketika membaca doa iftitah, jahit telunjuk saat ya. Tangan kanan dijulurkan. Tangan kanan ketika doa iftitah. Tangan kanan doa iftitah, tangan kanan dijulurkan. Jari telunjuk tangan kanan dijulurkan apakah benar atau tidak? Tidak. Tidak ada. Jadi ketika iftitah itu tangan kita berada di dada di atas tangan kiri, kemudian tidak kemudian menjulurkan ke bawah, tidak ke atas. Dia adalah berada pada posisi yang sudah diajarkan. Jadi saya akan upayakan sedemikian praktis dan kemudian mudah ditiru, mudah diikuti sehingga rekan dakta ikuti karena insya Allah akan bisa memberikan bagian dari introspeksi terhadap kebenaran sholat kita. Berikutnya yang terakhir tadi. Yang terakhir mengenai apakah juga sholat sunnah atau sholat malam juga dimulai dengan iftitah. Semua sholat dalam sholat-sholat kita baik itu fardu maupun sunnah. Pada rakaat awal kita membuka sholat itu dengan doa al-iftitah. Nah kecuali misalnya dalam keadaan mendesak, dalam keadaan waktu sempit, atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan, kita langsung ke al-fatihah saja. Bahkan sudah al-fatihah juga dianggap tidak ada waktu sempit untuk membaca surat. Maka setelah waladhoin amin langsung ruku tidak masalah karena secara fikih bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah adalah bagian dari sunnah, bukan dari rukun. Adapun Al-Fatihah adalah termasuk rukun seperti yang nanti akan kita bahas, bahwa orang yang tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Iya. Baik, Ustadz, silakan kesimpulan singkat saja dan nomor telepon yang bisa dihubungi dan di SMS. Iya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa ditetapkan dalam hidayatul Islam dan jalan yang lurus. Maka bagian dari penutup daripada acara kita pada malam hari ini adalah bahwa sholat kita penuh dengan takbir, tahmid, tahlil, istighfar, dan doa. Sholat kita adalah bentuk munajat kita kepada Allah. Sholat kita adalah bentuk pendekatan kita kepada Allah. Sholat kita adalah bentuk isra' dan mi'raj kita kepada Allah. Dan karena itu, maka perhatikan baik-baik, fahami maknanya, benarkan ucapan dan gerakan kita, agar kita benar sesuai sunnah Rasul, dan hati kita tidak boleh lalai, karena doa kita tidak akan Allah terima dan Allah dengar, kalau kita tidak khusyuk di dalam sholatnya. Bahkan bacaan-bacaan kita harus dipahami. Kenapa kita faham bacaan-bacaan yang lain, mengerti bahkan ada yang mungkin pandai, lihai, terampil berbahasa Inggris. Pas datang pada perkara sholat, dia sama sekali tidak abaikan, tidak perhatikan bahwa dia adalah sedang berhubungan, berkomunikasi dengan Allah yang menciptakannya, yang membuat dia lapang, mudah, dan segala macam dalam urusan dunianya. Oleh karena itu, rekan dakta, perhatikan sholat kita, dan benarkan sholat kita, tepatkan sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholat kita makbul. Amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.